Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan shaliha. Ikhwafidina sallallahu wa iyakum. Kita lanjutkan dengan judul baru yang disampaikan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, atau poin yang kedua yang disampaikan oleh beliau. Poin pertama adalah muqaddimah, poin kedua ini berkaitan tentang metode salaf dalam mengimani sifat-sifat Allah, yaitu at-taslim wal qabul li ayati wa ahadisi sifat, pasrah dan menerima dengan sepenuhnya ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Sebelumnya saya sampaikan, jadi yang dimaksudkan sifat di sini maknanya lebih luas dari sifat dalam apa arti bahasa Indonesia. Artinya seluruh yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, baik berkaitan tentang perbuatan atau tentang sesuatu yang ada dalam zatnya, itulah sifat. Maka termasuk sifat nanti ada tertawa, ada tangan, ada penglihatan, ada pendengaran. Tidak hanya sekedar dalam, mungkin dalam bahasa kita sifat dermawan, kemudian pemurah atau apa pandai dan sejenisnya. Jadi seluruh yang terkait berita tentang yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, yang itu menjadi milik Allah Ta'ala dari zat maupun perbuatan, itulah cakupan pembicaraan sifat. Beliau sampaikan, wa kullu ma ja'a fil Qur'ani Asaha anil Mustafa alaihissalam min sifatir Rahman wajaba al-imanu bihi wa talaqqihi bitaslim wal qabul wa taraka at-ta'arrud lahu birraddi wat ta'wili wat tasbihi wat tamthili wa ma askara min dhalika wajaba isbatuhu lafdha wa taraka at-ta'arrud li ma'nahu wa narudda ilmu ila qalihi qa'ilihi wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi ittiban li tariqir rasikhina fil ilmi alladhina asna Allahu alaihim fi kitabihi al-mubin bi qawli subhana wa ta'ala war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina wa qala fi dhammi mubtaghi at-ta'wili limutasabihi limutasabihi tanzilihi fa amal ladina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tasabaha minhu bidghal fitnata wa bidgha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah fa ja'ala ibtigha ta'wil alamatan 'ala zaig wa qaranahu bi bidghal fitna fid dammi thumma hajab amma amaluhu wa qata idza ma'ahum amma qasaduhu biqali subhanah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa kullu ma ja'a fil Qur'an, semua yang datang, yang tertera, yang ada dalam Al-Qur'an, aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam, atau sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya hadis-hadis tersebut hadis-hadis yang bisa diterima. Baik hadis yang derajatnya hasan, lebih-lebih yang derajatnya sahih. Sahih di sini maksudnya yang diterima secara ilmu periwayatan hadis itu benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik derajatnya sahih ataupun derajatnya hasan. Berupa min sifatir rahman, berupa sifat-sifat ar-rahman, wajaba al-imanu bihi, maka wajib untuk beriman kepadanya. Wa talaqi bit-taslim wal-qabul, dan wajib untuk menerima dengan sepenuh hati, pasrah dan menerima dengan sepenuhnya. Wa taraka at-ta'arud lahu, dan meninggalkan atau tidak melakukan penolakan, penentangan dalam berbagai macam bentuk, baik dengan bentuk birraddi, dengan bentuk penolakan, wa ta'wil dan ta'wil, wa tasbih dan tasbih, wa tamsil dan tamsil. Nanti akan dijelaskan satu persatunya insyaallah. Wa ma askala min dzalika, dan hal-hal yang sulit dipahami dari hal itu, yaitu dari hadis-hadis, dari ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, kalau sulit dipahami, wajaba isbatu lafdha, maka wajib untuk menetapkan lafadznya. Wa tarakat ta'arud limaknahu, dan meninggalkan untuk mereka-reka atau menduga-duga maknanya. Wa narudda ilmu ila qailihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya. Wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi, dan kita serahkan pertanggungjawabannya pada yang menukilnya, yang meriwayatkannya. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi, hal itu dilakukan demi mengikuti jalan orang-orang yang mendalam ilmunya. Yang mana orang-orang tersebut alladzina asnallahu alaihim fi kitabil mubin, yang telah dipuji oleh Allah SWT dalam kitabnya yang jelas yaitu Al-Qur'an, biqauli subhanahu wa ta'ala, dengan firman-Nya warasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang dalam ilmunya, yaquluna amanna bihi, mereka mengatakan kami beriman kepadanya seluruhnya. Kullun min indi rabbina, karena semuanya lah dari Rabb kami, baik yang jelas maupun yang belum jelas, semuanya dari firman Rabb kami, maka kami imani semuanya. Wa qala fi dami mubtaghi ta'wil, sementara Allah berfirman tatkala mencela orang-orang yang mencari ta'wil, limutasyabihi tanzili, kepada ayat-ayat yang masih mutasyabih, yang masih samar baginya. Fa ammal ladina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tasabaha minhu, adapun orang-orang yang ada kecenderungan untuk sesat dalam hatinya, maka mereka lebih memilih ayat-ayat yang mutasyabih, ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah, wabtigha'at ta'wili, dan untuk mencari ta'wilnya, padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sementara tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Fajala ibtigha ta'wil alamatan al-zik, di sini Allah menjadikan alamat kesesatan, kecondongan untuk sesat itu adalah dengan tatkala dia mencari ta'wil. Wa qarna ibtigha al-fitnah, dan Allah menggandengkan dengan mencari fitnah. Alamat zik itu adalah mencari ta'wil dan membuat fitnah. Fiddam, di dalam Allah menggandeng dalam celaan. Summa hajabahum amma ammaluhu wa qata'a itma'ahum amma qasuduhu. Kemudian Allah meniri atau menghijabi atau menghalangi dan memutus jalan keinginan mereka atau yang mereka inginkan, itu berupa mencari ta'wil, biqaulihi subhana, dengan firman-Nya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ikhafidin asallahu alaikum, inilah merupakan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah asma sifat. Jadi, kaidah pertama di sini beliau sampaikan bahwa kewajiban seorang hamba terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis sifat yaitu beriman sepenuhnya, menerima apa adanya sepenuhnya. Menerima apa adanya sepenuhnya itu dengan cara mengimani sebagaimana zahirnya. Itu menerima seperti atau sebagaimana zahirnya. Yang namanya zahirnya itu yang langsung terekam atau masuk ke dalam benak tatkala seorang mendengar. Maka apa yang langsung terekam dalam benak itulah zahir dari sebuah kalam. Dalam hal ini kalam Allah dan kalam Rasulnya, khususnya dalam asma wa sifat. Dan zahirnya di sini sesuai dengan kaedah bahasa itu sendiri. Karena Al-Quran dan hadis adalah bahasanya bahasa Arab, maka zahirnya pun berdasarkan kaedah bahasa Arab, bukan dengan kaedah bahasa yang lainnya. Dan bahasa Arab di sini adalah bahasa Arab yang asli, dalam artian apa? Ketika ayat-ayat dan hadis-hadis ini disampaikan, itu bahasa Arab yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena yang namanya bahasa itu kalau tidak dipelajari juga bisa lupa dan bisa mengalami perubahan. Sehingga ya banyak orang Arab tapi tidak tahu bahasa Arab, sebagaimana orang Indonesia tidak tahu bahasa Indonesia, orang Jawa tidak tahu bahasa Jawa. Maka walaupun dia Jawa asli gel, bisa saja dia ngomong Jawanya salah. Nyun pangapunten kula tak darungin nggih. Salah dia jelas. Kasar sekali ya. Bahkan di telinga sangat, ini orang enggak tahu adab. Karena salah penempatan. Itulah bahasa. Maka bahasa Arabnya adalah bahasa yang dulu dipahami oleh murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka apa yang dipahami oleh mereka tatkala ayat-ayat dan hadis-hadis itu disampaikan, khususnya tentang hadis-hadis sifat atau ayat-ayat sifat, itulah yang dimaksudkan, diterima seperti itu. Dengan demikian, tatkala murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menanyakan tentang apa yang disampaikan dari ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, menunjukkan bahwa mereka sudah paham. Paham sekali dan jelas sekali. Langsung mereka paham tatkala mereka mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis sifat. Sebagaimana zahirnya. Sebab kalau kemudian mereka tidak paham, mesti mereka akan bertanya. Demikian juga penjelasan mereka tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, itulah yang paling benar. Karena mereka yang paling paham dengan bahasa yang disampaikan kepada mereka ketika itu. Ini penting ya. Untuk kemudian hari tatkala ada pengertian sifat tidak sebagaimana bahasa, tidak sesuai dengan pengertian bahasa Arab aslinya. Dan zahir dari ayat-ayat dan hadis-hadis sifat itu adalah bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang disampaikan tersebut secara hakiki. Jadi betul-betul itu hakiki. Memang betul Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Maknanya jelas dan gamblang. Maka sesungguhnya ayat-ayat dan hadis-hadis sifat ini termasuk ayat-ayat dan hadis-hadis yang bisa dipahami oleh seluruh umat. Sesungguhnya dia termasuk ayat-ayat yang muhkam, yang jelas dan gamblang. Maka tidak pernah ada perbincangan dan permasalahan dalam masalah ini kecuali setelah masuknya orang-orang filsafat. Pemikiran filsafat masuk ke dalam tubuh kaum muslimin itu setelah tiga generasi awal. Tidak pernah disibukkan dengan permasalahan sifat-sifat Allah ini kecuali setelah itu. Kalau ada perbedaan pemahaman tentang masalah hukum waris misalnya, tentang sebagian dari masalah fikih, itu sudah ada sejak sahabat Nabi, ada perbedaan pemahaman. Namun untuk ini tentang asma dan sifat Allah tidak ada sedikit pun. Mereka sama semuanya. Bahkan tidak hanya para sahabat ya, sahabat dan tabi'in. Maka ada kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Istima' Al-Juyus Al-Islamiyah. Jadi bersatunya tentara Islam untuk menghadapi Mu'attilah. Beliau bawakan bagaimana para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut-tabi'in tentang pemahaman mereka tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Yang tidak akan mungkin tentara siapapun bisa menghadapi mereka. Dan sangat meyakinkan bahwasanya demikianlah pemahaman yang benar tentang ayat dan sifat. Walaupun sekarang banyak diselisih oleh manusia yang mengaku sebagai kaum muslimin. Maka lawan dari beriman dan menerima dengan sepenuh penerimaan, pasrah dengan sepenuh penerimaan, itu bentuk-bentuk sebagaimana beliau sampaikan. Maka tidak melakukan arad. Arad sama dengan ta'til, yaitu menolak. Atau takdib, mendustakan. Arad ini sama dengan ta'til, yaitu menolak atau mendustakan takdib, mengingkari. Contohnya tatkala dia mendengar firman Allah yadullah faqa aidihi, misalnya tangan Allah di atas tangan mereka, atau bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah kedua-duanya terpendang, dia katakan laisa lillahi yaddun, Allah tidak punya tangan. Lalu apa ayat itu? Itu majaz, itu semu, hapus-hapusan. Hakikatnya tidak punya tangan itu. Itu makna yang tidak sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya apa? Nah, itu urusan belakang. Yang jelas Allah tidak punya tangan. Itu rad, ta'til, takdib. Nah yang berbuat demikian, maka itu yang tidak beriman, yang tidak menerima. Juga tidak melakukan takwil. Takwil yang dimaksudkan di sini itu adalah tahrif. Nanti akan saya jelaskan tentang istilah takwil yang sebenarnya. Jadi takwil yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah tahrif. Yaitu memaknakan ayat-ayat dan hadis-hadis sifat tidak sebagaimana mestinya, Contohnya tadi firman Allah yang dua tadi, yad diartikan dengan nikmah atau kudrah, nikmat atau kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan para hambanya misalnya. Atau bahkan kedua kekuasaan Allah itu terbentang luas misalnya. Itu bentuk tahrif yang beliau katakan di sini takwil. Itu tidak mengingkari, tidak mendustakan, betul bahwasanya memang demikian Allah memiliki yad, tapi yad di sini maksudnya adalah kudrah. Betul Allah beristiwa, tapi istiwa maksudnya adalah istaula, yaitu berkuasa. Jadi dimaknai ayat-ayat dan hadis-hadis sifat dengan makna yang bukan semestinya, yang tidak semestinya, yang tidak sebenarnya. Juga tidak melakukan tasbih. Ini istilah-istilah ini tolong dihafal ya. Soalnya di waktu mendatang nanti sudah tinggal disebutkan istilahnya. Tanpa tasbih, tanpa taktil, tanpa tahrif. Jadi memorinya harus tersimpan itu. Kalau ini tidak tersimpan nanti di apa, pelajaran yang akan datang menjadi bingung. Jadi istilah-istilah ini, ya sebagaimana kalian belajar ilmu apa saja kan ada istilahnya. Kan tidak kemudian dosen menjelaskan istilah terus. Tapi kalau kemudian apa, tolong ini diintegralkan ya otomatis kan. Tidak mesti harus kemudian setiap itu dijelaskan apa integral kan itu. Jadi ini tidak pada ekosistemnya, ya harus paham kan? Karena wah ini bukan pada habitatnya ini berada di sini, ya harus paham. Kan? Nah karena setiap ilmu ada istilahnya. Kalau dituntut untuk kemudian setiap pembicara istilah harus kemudian dijelaskan, ya itu tidak hikmah namanya. Jadi kesalahannya pada pendengar ya. Jadi istilah sudah dijelaskan, tinggal kalian pahami istilah tersebut. Setelah paham, kemudian nanti akan dipakai istilah itu terus. Jadi istilah ini akan ketemu terus nanti. Maka di awal ini sudah dijelaskan tentang apa maksud istilah-istilah tersebut. Maka kalau kemudian saya menyampaikan sebuah istilah dan belum saya jelaskan, bisa diinterupsi. Kok muncul istilah kok belum dijelaskan? Tapi kalau istilah sudah dijelaskan, masih tanyakan, berarti kesalahan antum. Tasbih, tidak melakukan tasbih, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya pada sebagian besarnya. Tasbih itu penyerupaan pada sebagian besar. Dan kadang ulama tidak membedakan antara tasbih dengan tamsil. Jadi kalau karena di sini disebutkan dua-duanya ya tidak apa-apa dibedakan. Tasbih itu menyerupakan dua sesuatu pada sebagian besarnya tidak sama persis. Tamsil itu menyerupakan dengan sama persis. Mungkin kalau tasbih ya mirip, kalau tasbih tamsil sama. Contohnya seperti tadi tangan Allah, ayat tadi ini menunjukkan Allah punya tangan dan tangan Allah mirip tangan manusia atau sama dengan tangan manusia. Itulah tasbih dan tamsil. Walaupun secara syar'inya, secara istilah syar'inya sebagaimana saya katakan tadi, untuk tahrif itu istilah yang lebih tepat tahrif, bukan takwil. Istilah yang lebih tepat. Kemudian untuk tasbih, istilah yang lebih tepat tamsil, bukan tasbih. Karena itulah Al-Quran datang dengan demikian. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka mentahrif firman-firman Allah dari tempat yang semestinya. Dari yang semestinya. Yuharrifunal kalima. Jadi dengan lafaz tahrif. Demikian juga laisa kamitslihi. Tidak ada yang semisal, yang sama. Bukan laisa kasibhihi. Maka penggunaan istilah yang Qur'ani atau yang sam'i lebih baik, lebih pantas, lebih tepat dibandingkan yang tidak Qur'ani. Itu satu di antara alasan penggunaan istilah tamsil lebih aula dibandingkan, lebih baik dibandingkan istilah tasbih. Namun kita pahami maksud dari mu'alif, jadi tasbih dan tamsil ini mirip maknanya atau hampir sama maknanya atau bahkan sama saja, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Itu yang belum maksudkan. Sebelum saya lanjutkan kepada Bama Askala min dalika, saya tambahkan bentuk yang lainnya dari yang tidak semestinya dilakukan tatkala mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, yaitu takyif. Takyif. At-takyif. At-takyif ini bisa diartikan menanyakan bagaimananya. Jadi kalau mendengar tangan Allah, bagaimana tangan Allah itu? Itu takyif. Jadi menanyakan hakikatnya, menanyakan bentuknya, wujudnya seperti apa, gambarannya seperti apa, itu takyif. Atau bisa juga diartikan takyif itu menyebutkan bentuknya, menyebutkan hakikatnya. Seperti tangan Allah itu panjangnya sama dengan lebarnya misalnya. Tangan Allah jari-jarinya itu masing-masingnya sebesar bumi misalnya. Itu namanya takyif. Jadi menyebutkan bentuk atau kaifiyah, mahiyah dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka tamsil itu atau tasbih itu ini masuk dalam jajaran apa? Takyif, kan? Karena orang yang menyebutkan sifat Allah seperti sifat makhluk berarti dia telah menyebutkan apanya? Hakikatnya, telah menyebutkan bagaimananya. Maka tasbih atau tamsil inilah termasuk dari takyif. Kalau ulama mengistilahkan takyif yang muqayyad. Kalau takyif yang tanpa menyebutkan padanannya, ini takyif yang mutlak. Tatkala dia menyebutkan tangan Allah demikian dan demikian, tapi tidak menyebutkan padanannya, maka ini takyif yang mutlak. Tatkala kemudian dia menyebutkan tangan Allah seperti tangan saya, maka ini takyif yang muqayyad, yang namanya tamsil atau tasbih. Insya Allah tidak senjelimet istilah kedokteran, ya. Maka kalau istilah kedokteran, istilah teknik saja antum bisa hafal, ini tentu lebih bisa hafal lagi. Kemudian tidak juga melakukan tafwid. Fa wawu dhot. Tafwid. Apa itu? Tafwid itu tidak mau menetapkan maknanya dan menyerahkan maknanya kepada Allah atau kepada Rasulnya. Maka kalau kemudian mendengar ayat Yadullah Faqadim, dia mengatakan Yadullah Wallahu A'lam. Mahwal yad Wallahu A'lam. Apa itu tangan Wallahu A'lam? Apa itu yad? Tangan Wallahu A'lam. Ini tafwid. Wallahu A'lam bimuradih. Allah yang lebih tahu tentang apa maksudnya tangan. Saya tidak tahu. Yang jelas tapi bukan hakiki. Mengapa dia mengatakan tidak tahu? Karena dia tidak mau mengimani yang hakiki. Tidak mau menyatakan tangan Allah itu ya tangan. Kamu paham enggak setelah saya ngomong tangan? Paham toh? Paham. Ya itulah tangan. Enggak perlu definisi toh. Dia mendefinisikan tangan aja enggak mau. Jadi tangannya sesuai dengan definisinya apa itu tangan. Walaupun berbeda-beda, tinggal tangan siapa. Kalau tangan meja tentunya beda dengan tanganmu. Demikian juga tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Tinggal kemana diidofahkan tangan tersebut, disandarkan siapa yang memilikinya. Maka berbeda sesuai dengan pemiliknya, perbedaan pemiliknya. Jadi tafwid ini tidak memaknakan dari sifat-sifat atau ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Mereka tidak mau menyebutkan maknanya. Nah, mereka yang melakukan arad atau ta'til, kemudian melakukan tahrif atau dalam bahasa beliau ta'wil, melakukan tafwid, ini masuk dalam kelompok mu'attilah. Jadi semuanya ini kelompoknya masuk dalam apa? Kelompok mu'attilah. Yaitu kelompok penolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun model penolakannya berbeda-beda, tapi sama semuanya. Masuk dalam kelompok mu'attilah. Yaitu para penolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak beriman dengan firman Allah wa huwas samiul basir. Tadi sudah kita katakan, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Ini bantahan bagi dua firqah yang sesat kan, sudah saya sampaikan, yaitu musabbiha atau mu'attilah dan mu'attilah. Nah, mu'attilah ini yang bertentangan dengan wa huwa samiul basir. Adapun tasbih, tamsil, takyif dan ya, tiga ini, tasbih, tamsil dan takyif, ini masuk dalam kelompok musyabbiha atau mumatsila, yaitu kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang tidak beriman dengan firman Allah laisa kamitslihi syai'un, yang bertentangan dengan firman Allah laisa kamitslihi syai'un. Sudah. Jadi tasbih, tamsil dan takyif ini masuk dalam kelompok musyabbihah atau mumatsilah. Jadi antum sudah kenal sekarang ada istilah mu'attilah dan istilah musyabbihah. Dan siapa saja yang tergabung di dalamnya. Sedikit lebih sulit, namun mudah-mudahan bisa dipahami. Masing-masing dari mu'attilah atau musyabbiha, maka ulama mengatakan setiap mu'attilah itu adalah musyabbiha, sebaliknya juga musyabbiha adalah mu'attilah. Setiap mu'attilah adalah musyabbiha, demikian juga musabbiha adalah mu'attila. Dari mana tinjauannya? Mu'attila dikatakan musabbiha karena satu, mu'attila dikatakan musabbiha karena satu, sebelum dia mentaktil, dia mentasbih terlebih dahulu. Karena sebelum dia mentaktil, dia mentasbih terlebih dahulu. Jadi kronologisnya kan, tatkala dia mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis sifat, tangan, mata, kemudian pendengaran, kemudian apa? Wajah. Kalau ditetapkan seperti itu sebagaimana zahirnya, telah menyerupakan dengan makhluknya. Dia pahami ayat-ayat tersebut adalah Allah atau Rasulnya telah menyerupakan dengan makhluknya. Ini tidak benar, jelas tidak benar seperti itu. Maka harus ditolak. Jadi dia memahami tasbih terlebih dahulu, baru kemudian menolaknya. Maka mereka dikatakan musabbihah juga. Yang kedua, dengan penolakannya tersebut, maka mereka berarti telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi tatkala mereka menolak sifat-sifat Allah, itu sama dengan mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang tidak punya sifat itu ya yang tidak ada. Kalau ada pasti punya sifat. Maka mereka lari dari tasbih dengan makhluk, terjerumus di dalam tasbih dengan yang tidak ada. Mana yang lebih bagus? Yang ada atau yang tidak ada? Yang ada tentunya. Maka lari dari yang lari kepada yang lebih jelek. Mending tasbih dengan makhluk, karena bagaimanapun ada sesuatu yang ada lebih terpuji dibandingkan yang tidak ada. Itu tinjauan mengapa Mu'attilah dikatakan juga sebagai musyabbihah. Walaupun nama Mu'attilah lebih dominan bagi mereka dibandingkan nama apa? Musyabbihah. Kalau nama mereka itu Mu'attilah, tetapi hakikat taktilnya terjerumus ke dalam tasbih. Lalu kalau kemudian musyabbihah dikatakan Mu'attilah dari si mana? Yang pertama, ada tiga sisi paling tidak. Yang pertama, mereka dengan demikian berarti telah menolak seluruh ayat-ayat yang berisi tentang tidak serupanya Allah dengan makhluk. Mereka telah mentaktil ayat laisa kamitsli syai'un hal ta'lamu lahu samia fala tas'alu lillahi andada wala tas'alu fala tatribu lillahi al-amsal. Janganlah kalian membuat permisalan bagi Allah, jangan kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Apakah ada di sana sesuatu yang sama dengan Allah? Tidak ada. Dan ayat-ayat itu semuanya mereka tolak dengan tasbihnya. Di kelaziman atau keharusan dari tasbihnya, berarti ayat-ayat itu mereka nafikan, mereka tolak. Mereka tidak imani ayat-ayat itu. Yang kedua, mereka telah menolak semua ayat-ayat mereka telah menolak makna yang sebenarnya dari ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat. Jadi dengan tasbihnya sama dengan mereka itu menolak makna yang semestinya dari ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Mengapa demikian? Karena makna dari ayat-ayat dan hadis-hadis sifat itu tidaklah maknanya bahwasanya sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya. Maka pemaknaan ayat-ayat dan hadis-hadis sifat dimaknai bahwasanya sifat-sifat Allah sama dengan sifat makhluk, ini adalah penyelewengan makna, penolakan makna yang sebenarnya. Yang ketiga, dengan tasbihnya berarti mereka telah menolak kesempurnaan Allah, menolak sifat kesempurnaan bagi Allah. Mengapa demikian? Karena makhluk itu lemah, kurang, aib, serba kurang. Padahal Allah Ta'ala serba sempurna. Maka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya sama dengan menetapkan kelemahan dan ketidaksempurnaan pada Allah. Dengan itu berarti telah menolak dan menafikan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.